Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, melalui kesempatan hari ini kita bisa kembali hadir menyapa sahabat Quran semuanya, tentunya masih di frekuensi kesayangan Anda di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Dan seperti biasa sahabat Quran semuanya, di kesempatan hari ini di akhir tahun tanggal 26 Desember ya 2021 yang bertepatan di hari Ahad, di tanggal 21 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dan nanti harap di kesempatan sore hari ini sahabat Quran semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tak kurang suatu apapun, dan tentunya masih stay tune di 99.9 FM untuk mendengarkan kajian akhir pekan, yaitu kajian kitab Muhtasar Minhajul Qasidin bersama narasumber kita yaitu Ustaz Fanjan Zahelsi, yang pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di studio untuk melanjutkan materi-materi yang kemarin sudah sampai ke bab sabar dan syukur ya. Nah, terus apa kelanjutannya? Nah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Dan kesempatan hari ini kita bahas, kemarin katanya sudah selesai ya, Dad, ya? Nah, selesai. Dan materinya apa ini? Insyaallah sore ini kita mulai pembahasan baru, jadi tentang roja wal khauf. Roja itu adalah harapan. Al khauf adalah rasa takut. Jadi rasa takut dan harapan, atau harap dan takut ya. Harapan dan juga rasa takut ya. Nah, itu tadi sahabat Quran semuanya untuk tema kita di kesempatan sore hari ini. Dan jangan lupa buat sahabat Quran semuanya yang pengen gabung nanti di sesi kedua, silakan saja bisa mengirimkan pertanyaan di 081-229-888-614 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya. Bagi sahabat Quran semuanya yang pengen gabung juga via telepon, silakan saja di nomor yang sama atau di 0271-698-0010. Dan tentunya nanti sampai jam 5 ya, buat sahabat Quran semua yang pengen gabung, kita tunggu dan kita simak materi di awal di kesempatan hari ini. Kita persilakan kepada beliau untuk memulai materinya. Tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Mas Andi waktunya kepada kami. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia-Nya, dengan kucuran rahmat-Nya, kita bisa kembali insyaallah bertemu di majelis yang mulia ini. Majelisul ilm, majelis ilmu, majelisul dzikir, majelis dzikir yang insyaallah menjadi sebab hidupnya hati kita, menjadi sebab baiknya amal-amal kita, yang menjadi sebab insyaallah mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita kepadanya. Dan insyaallah lewat majelis ini kita terus berbagi faedah, mendulang hikmah di lautan ilmu yang tiada bertepi. Ikhwan yang dirahmati Allah, sore ini dengan izin Allah kita kembali akan mengupas, membahas kitab Muhtasar Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, yang insyaallah sore ini kita akan berbicara tentang rasa harap dan takut ya. Kemarin sudah sabar syukur ya, sekarang harap takut, jadi berlawanan, sifat dua yang saling berkaitan, saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Beliau menyampaikan, qala al-mu'allif rahimahullah, berkata pengarang buku ini semoga Allah merahmatinya, i'lam anna ar-raja'a wal khaufa janahan. Rasa harap dan takut itu seperti dua sayap ya, yang dua-duanya enggak bisa terpisahkan, bekerja kecuali dengan yang lain. Kalau burung punya satu sayap dok, enggak bisa terbang. Maka harus dua-duanya seimbang antara harap dan takut. Ya, begitu juga seorang hamba ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus lewat proses apa? Yang benar, rasa harap dan yang takut ya. Bihima yatirul muqarrabun ila kulli maqamin mahmud ya. Dengan dua hal tadi, harap dan takut, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah mereka terbang menuju tempat yang terpuji, tempat yang baik. Jadi yang mengantarkan seorang dekat dengan Allah, ibadah yang baik itu adalah salah satunya wasilahnya adalah harap dan takut ini. Wa muti wa matiyatan bihima yaqta'u min tariqil akhirah kullu aqabatin ka'ud. Jadi setiap halangan yang menghalangi seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya akan bisa teratasi ya dengan adanya dua sifat ini, yaitu sifat rojak dan khauf. Wala budda min bayani haqiqatiha wa fadilatiha wa sababiha. Maka harus dipaparkan, dijelaskan tentang hakikat keduanya. Seperti apa yang dimaksud harapan itu kayak apa, yang dimaksud rasa takut seperti apa. Wa fadilatuhuma dan keutamaannya, wa sababuhuma dan sebab untuk mendatangkannya. Orang kalau kepengen takut sama Allah kok, saya kok enggak ada rasa kerentek wedi disebut ngerokok biasa wae, disebut tentang kematian sama aja, disebut tentang sakaratul maut kok enggak ada sama sekali bergetar jiwa saya. Nah, ini sebabnya apa? Gimana cara untuk mendatangkan rasa takut? Sebaliknya kok enggak ada harapan ya. Kalau disebut upah atau bonus duniawi, wah langsung luar biasa, harapannya tinggi gitu kan. Dapat mobil, dapat rumah, dapat bonus berapa juta, itu langsung langsung antusiasnya naik. Tapi ketika disebut amalan-amalan yang mendatangkan pahala ya, seakan-akan lemes, enggak bersemangat ya. Itu apa kok bisa seperti itu ya? Maka kita nanti insya Allah akan kupas gimana orang memiliki harapan, bagaimana orang selalu memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya wa ma yata'allaqu bidzalik, dan juga hal yang terkait dengan hal tersebut. Wa nahnu nadzkuruhuma fi syatrain. Insyaallah nanti akan dibahas sendiri. Jadi istilahnya pembahasan yang terperinci baik itu harapannya dan juga rasa takut. Al-awwal fil raja', yang pertama yang kita akan bahas nanti adalah rasa harap, keduanya nanti wasani al-khauf. Beliau menyampaikan, i'lam, ketahuilah anna raja'a min jumlati maqamati salikin wa ahwali talibin. Jadi harapan itu adalah keadaan yang harus dilewati oleh seseorang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia berjalan, melakukan perjalanan menuju Allah, berjalan menuju akhirat, dia pasti harus memiliki sifat ar-raja ini, rasa takut. Wa ahwali talibin, dan juga harus dilalui setiap keadaan orang yang mengharapkan meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yusammal wasfu maqaman idza thabata wa aqama. Ya. Disebut sifat itu maqam. Jadi kan ada maqamnya wali, maqam kedudukan ya maksudnya. Disebut maqam itu kalau dia sudah tetap berada dalam diri seseorang. Artinya ada orang yang masya Allah jadi karakter, di keadaan ayat apapun dikir, wah berarti itu sudah dapat maqam. Maqamnya apa? Wah maqamnya dia sudah sampai pada derajat dia bisa dikir dalam keadaan apapun. Ada orang maqamnya kemarin mungkin kita sebutkan sabar ya. Sabar, masya Allah, keadaan apapun dia nggak pernah ngeluh, sabar terus sabar. Nah, ini makomnya sudah naik ya, karena dia sudah menjadi karakter, menjadi sifat yang berada pada diri seseorang ya. Nah, yang dalam hal ini rajak harapan, orang dalam kondisi apapun tidak pernah putus harapannya kepada Allah ya, harapannya selalu besar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut maqam. Seorang mendapatkan apa? Maqam. Sampai pada satu kedudukan tertentu. Karena apa? Karena sifat tadi al-wasfu thabata wa aqama. Sifat tadi tetap berada dalam diri orang tadi dan sudah tinggal bersemayam dalam diri seseorang tersebut. Fa in kana aridan sari az-zawal. Kalau seandainya datang cuma terkadang saja kemudian hilang, sok-sok sabar baru hilang. Sok-sok nggak berharap sama Allah tapi banyak luputnya. Nah ini yang seperti ini sumia halan disebut cuma hal, artinya keadaan tertentu dok, belum sampai derajat makom. Makanya itu makom yang asli itu seperti itu. Jadi ada orang yang salah kaprah. Dilihat makom itu, oh makomnya makrifat rasa sholat, itu salah. Justru orang semakin tinggi makomnya kepada Allah itu, semakin taatnya, baik sifatnya, taatnya semakin baik. Tadi harapannya semakin tinggi, takutnya semakin tinggi, ya zikirnya semakin kencang. Rasulullah SAW itu zikir di dalam keadaan apapun, berdiri, berjalan, beliau berada di rumah, beliau berada di atas kendaraan, itu selalu melazimkan zikir. Sampai disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah SAW yadhkurullah ta'ala fi kulli ahyani. Rasulullah SAW itu selalu mengingat Allah di setiap keadaan beliau. Itu sebutnya sudah maqam, sudah derajatnya sampai kepada apa? Maqam, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya tentang jadi kalau cuma sebentar mampir doang atau dalam keadaan tertentu dok, maka belum bisa disebut maqam. Maka sebutannya adalah hal, keadaan. Kama anna asofrata tangkasimu ila thabitah kasofrati dhahab, wa ila syari'ah kasofrati al-wajal, wa ila ma bainahma kasofrati al-marad, wa kadzalika sifatul qalbi tangkasimu ila al-aqsam. Jadi kayak warna kuning, kuning itu ada yang kuningnya emas, emas ya, kuningnya emas itu dia akan tetap terus ada, ya, yang itu sabit. Ya. Ada kuningnya seorang yang sakit atau dia malu, jadi wajahnya kayak pucat kuning. Pas sakit tok itu, tapi kalau sembuh sudah hilang. Biasanya kalau orang sembuh piar gitu langsung abang, gitu kan keringetan. Nah, tapi kalau masih masih sakit itu wajahnya itu tegang, pucat, nah, kuning. Nah, kuning seperti ini itu kuning yang temporari sifatnya. Nah, jadi dia bisa hilang ketika keadaannya berubah. Ya. Begitu juga hati ya. Kadang apa namanya? Dalam hati itu ada yang disebut hal, ada yang disebut maqam. Maka tugas kita bagaimana menjadikan sifat-sifat yang baik itu adalah maqam bagi kita. Setiap keadaan sabar, setiap keadaan menahan marah, setiap keadaan enggak emosi, setiap keadaan seperti itu bisa apa namanya menata dirinya itu dengan baik, ya. Dia bisa menata dirinya dengan baik. Dan kuncinya tadi ya, hal-hal yang baik itu sudah menjadi sifat yang terpatri dalam dirinya. Wa'lam anna kullama yulaqika min mahbubin. Ketahuilah, apapun yang engkau dapati, engkau jumpai dari hal yang mahbub. Mahbub itu hal yang engkau sukai, au makruhin atau yang tidak engkau sukai. Yang qasimu ila mawjudin fil hali wa ila mawjudin fi ma madha. Jadi keadaan-keadaan kita itu yang kita dapati, baik itu mahbub yang kita sukai. Ya. Apa itu contoh yang kita sukai? Ya kan, dapat rezeki, itu kan sehat, itu kan senang orang kalau sehat, rezekinya luas kan senang. Ya, kemudian kita dapatkan orang-orang yang baik sekitar kita, ya, orang-orang yang support kita. Atau makruh, atau yang tidak kita sukai, dapat musibah, jatuh di jalan, kecelakaan, sakit, ya, rezekinya disempitkan, ya. Keadaan ini, seluruh keadaan yang kita dapati, kita jumpai itu dibagi menjadi maujudin fil hal wa ila maujudin fi ma madha, hal yang ada saat ini atau yang sudah lewat, ya. Fal awwal yusamma wajdan wa dzauqan wa idrakan, wasani yusamma dzikran. Yang pertama kita mendapatkan, yang pertama itu keadaan yang sekarang itu, ya, kita mendapatkan adalah hal yang kita rasakan saat ini. Adapun yang kedua disebut dzikran, memori, kenangan. Karena apa? Sudah lewat, ya. Dhisik aku sengsara, dhisik, gitu kan. Kalau sekarang sudah enggak, sudah sukses gitu kan. Orang akan ingat, wah aku dhisik zaman cilik loro-loroan dhisik gitu kan. Itu keadaan yang kita sudah lewati. Ya. Wa in kana qad khatara bi balika syai'un fil istiqbal wa ghalaba 'ala qalbika summiya intidharan, ya. Jadi kalau sesuatu yang terlintas dalam hatimu, dalam benakmu tentang sesuatu yang sifatnya istiqbal. Istiqbal itu hal yang akan datang, masa depan. Wa ghalaba 'ala qalbika, dan selalu menghantui kita, selalu ada. Contohnya apa? Orang kepengin sugih. Tangin turu bayangane 1M. Mau tidur 1M. 1M pertama dalam hidup. Wah, 1M pertama dalam. Karena ada orang motivator gitu. Anda ulang-ulang 1000 kali 1M pertama. 1M pertama. Wah, yakin dapat. Wah. Makanya gara-gara dia datang itu langsung apa namanya? 1M, 1M. Wis bayangane duit terus. Nah. Ya. Kalau itu hal yang akan datang, terbayang terus duit 1M itu, terbayang terus mobil, terbayang terus rumah, ya. Kemudian jadi dominan dalam hati kita, maka itu disebut intidharan wa tawakkuan. Ya. Fa in kana al-muntadhir mahbuban sumya raja. Kalau yang kita tunggu itu hal yang baik, maka disebut raja. Jadi raja itu apa? Hal yang terlintas di benak kita terkait hal yang akan kita dapati di masa datang yang itu sifatnya baik. Ya, itu disebut apa? Raja. Ya, harapan tadi. Wa in kana makruhan sumya khaufan. Nah, kalau hal yang enggak baik maka disebut khauf. Khauf. Ya. Ya. Kalau sebagian ulama memberikan takrif faza'ul qalbi minal makruhi yanaluhu. Hah? Au mahbubi awil mahbubi yafutu anhu. Jadi disebutkan rasa khauf itu adalah getaran hati yang ditimbulkan akibat rasa khawatir seseorang akan mendapatkan satu hal yang tidak dia sukai di masa datang. Ya. Wong khawatir bangkrut. Ya. Khawatir, takut bangkrut. Maka itu disebut khauf. Khauf. Khauf apa? Takut dari kebangkrutan. Kebangkrutan. Ya, kalau tadi gerakan hatinya itu adalah tamaan li husulil mahbub, keinginan dia untuk mendapatkan apa yang dia sukai, maka itu disebut raja. Orang kepingin, masya Allah saya besok kepingin dapat istri salehah, sing cantik, ya, sing hafidhoh, ya, sing pengertian sama keluarga, sayang sama anak-anak. Insyaallah. Amin. Kemudian juga masya Allah perfect semuanya. Ya nek ono aku sik. Kalau ada yang 100% ya gitu ya. Ya, saya dulu ngapain jenengan gitu kan. Ya. Ini apa? Candaan. Mudah-mudahan jadi kenyataan ya. Masya Allah ya. Jadi itu raja namanya. Atau seorang pengen, ya Allah, satu saat saya pengen jadi orang yang kaya, yang insya Allah bisa membangun pesantren, bisa memberikan biaya kepada 100 fakir miskin du'afa untuk sekolah sampai selesai, ya. Saya kepengen bisa membantu saudara-saudara yang kesusahan dengan uang saya. Nah itu namanya apa? Raja juga. Raja. Jadi raja itu hal-hal yang terkait dengan harapan yang baik di masa datang yang dia sukai. Faraja, maka harapan itu huwa irtiyahul irtiyahun ning tidhari ma huwa mahbud indahu. Jadi kita mengharap menunggu sesuatu yang kita cintai. Walakin dzalikal mutawaqqa' la budda lahu min sababin hasil, ya. Tetapi yang kita harap-harap, kita gadang-gadang untuk hadir dalam harapan kita, itu harus ada sebab yang mendatangkannya. Kalau enggak ada sebabnya, enggak mungkin orang kepengin kaya tapi enggak mau usaha, ya. Umpamanya kepengin dapat duit tapi tidur tok, ya enggak mungkin. Kepengin dapat ilmu, enggak mau belajar, enggak mau berangkat ke majelis ilmu, ya enggak mungkin. Kepengin ngafal Quran cuma setiap hari ngomong saya kepengin hafal Quran, tapi enggak pernah usaha, ya enggak mungkin. ya, harus sababan. Semakin kuat sebab itu, maka semakin kuat harapan. Gitu loh. Makanya orang itu kalau tambah ibadahnya sama Allah, ya, ibadahnya semakin kuat, rajin, harapannya semakin naik. Ya, ya kan? Ya. Nah sekarang gini, logikanya orang nggak pernah nanam padi, nggak pernah kesah, wah, berharap panen, kok ngendi? Ya kan, nggak mungkin orang gimana, kok dia nggak pernah nanam kok, nggak pernah ke sawah, nggak punya sawah, nggak garap sawah, habis itu menggambar neng rumah pari, habis ngomong saya mau panen padi, yo kok ngendi pari ini, kok ngendi pari ini mbahmu apa piye gitu kan, nggak mungkin, ya. Makanya orang kalau kepengen menuai harus menanam. Siapa menanam dia akan menuai. Itu kan gitu. Ya semakin orang itu usahanya, effortnya lebih untuk dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Wah, masya Allah, dia pupuk itu dengan bagus padinya, ditanam dengan hati, dijaga, dirawat sampai kalau sudah menguning, harapan itu seperti pucuk-pucuk padi yang menguning tadi yang sudah hampir dipetik, akan kuat sekali. Besok panen, ya Allah, ini pari ini ketok kuning kabeh, isi kabeh, ketok lebat, ketok masya Allah, ya, nyenengke dipandang mata. Itu harapan itu akan kuat sekali, ya. Orang yang belajar sungguh-sungguh, ya, belajar sungguh-sungguh, dia memberikan usaha yang maksimal, sudah nyatet, sudah ngerjakan pelatihan-pelatihan soal, kemudian dia gunakan waktu sebaik mungkin, ya, harapan untuk lolos sukses di ujian besar, semakin besar atau semakin kecil, semakin besar, ya. Orang sekarang ngafal Quran, ya, ada ujian 10 juz, ya. Habis itu dia setiap hari murojaah, setiap hari ngaji. Dia sudah setorkan setiap juznya itu dengan lancar tanpa kesalahan. Keyakinan, harapan dia untuk mendapatkan nilai tinggi besar atau kecil? Besar. Artinya apa? Semakin usaha seseorang itu besar, semakin apa sebab yang dia datangkan untuk menghadirkan harapan itu besar, maka semakin besar pula harapannya itu tumbuh berkembang. Oke. Itu ya, insya Allah ini mukadimah untuk pertemuan kita sore ini. Harap dan takut, tadi kita sudah sedikit berbicara tentang pengertian harapan, rasa takut. Kita urutkan bahkan sampai hal yang masa lalu, hal yang terjadi sekarang, dan hal yang terjadi di masa akan datang. Insya Allah nanti ya, kita lanjutkan di season kedua, ya, season sharing dan tanya jawab. Insya Allah langsung akan dipandu oleh Mas Andi. Jadi nanti bagi sahabat Quran yang ingin bergabung langsung, kami persilahkan, baik itu via SMS, via WA, atau voice note, atau mungkin by phone, by phone, ya. Nanti kami persilahkan. Demikian mungkin materi pertama, kami serahkan sepenuhnya waktunya ke Mas Andi. Barakalofikum. Lupa itu tadi ya, sahabat kawan semuanya, sudah kita dengarkan materi di awal di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya di materi awal ini yang kemarin mungkin sahabat kawan semuanya belum tahu nih, atau kelanjutannya berkaitan dengan materi sebelumnya itu tentang sabar dan juga syukur. Langsung saja bisa mengirimkan pertanyaan di 081 229 88 8614 untuk SMS dan juga WhatsAppnya. Dan bagi sahabat-sahabat semuanya yang pengen gabung via telepon, kita tunggu juga ya di 0271 698 0010, atau di nomor WhatsApp kami di 081 229 888 614. Dan tentunya jangan kemana-mana sahabat-sahabat semuanya, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap di kajian akhir pekan bersama Ustadz Fajan Sayasi di kajian Tazkiyatun Nufus, hanya di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Baik sahabat semuanya, masih di 99.9 FM dan masih di kajian kitab Muktasar Minhajul Qasidin bersama narasumber kita yaitu Ustaz Fajjan CLC, yang mana di kesempatan hari ini sudah masuk ke sesi kedua. Dan bagi sahabat semuanya yang baru mendengarkan, yang baru stay tune di 99.9 FM, Anda sedang menyimak kajian pekanan yaitu kajian Tazkiyatun Nufus bersama narasumber kita yaitu Ustaz Fajjan CLC, yang alhamdulillah di kesempatan hari ini sudah masuk di sesi tanya jawab. Dan ini sudah ada yang gabung nih, Tad. Kita sapa terlebih dahulu, ada penelpon kita. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Sebentar, halo. Halo, assalamualaikum. Ah, terputus nih. Putus ya. Baik, diulangi lagi ya buat penelpon tadi di nomor baru ya. Nomornya belum ke-save ya. Baik. Oh ini. Baik, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa, di mana? Dengan Fandi Fandi. Mas Fandi ya, di Wonogiri. Iya, monggo Mas Fandi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fandi, monggo. Sangat menarik ini tentang khauf dan rujuk, nggih. Nggih. Ini ngapunten Ustaz, kalau kita kan rasa khauf takut kan beda ya Allah, maksudnya beda sama Allah sama makhluk, nggih. Karena kalau kita ke makhluk kan mungkin menjauh, nggih. Tetapi kalau Allah kan semakin mendekat, nggih. Nggih, ini yang Ustaz tentang rujuk mengharap, nggih. Nggih. Nggih, ini loh kadang-kadang kan kita mengharap, ya mungkin kan semuanya mengharap kepada Allah, tapi mungkin harapan kita mungkin ada satu dia mungkin yang belum dikasih Allah itu mungkin gimana agar hati ini bisa terus maksudnya positif semua yang di yang mungkin belum dikasih itu memang yang terbaik itu kan. Agar hati ini bisa ikhlas, bisa yakin gitu dan bisa berpikir gitu. Ada lagi Mas Mandi? Enggak tuh, makasih Ustaz, banyak sekali ilmu dan pelajaran yang bisa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Fandi di Wonogiri yang sudah bergabung ya via telepon ya di kesempatan sore hari ini. Dan langsung dijawab atau nanti dulu? Langsung aja, langsung nanti aja ya. Mungkin yang lain habis ini biar bisa kita jawab juga, karena sudah ada yang via WA juga nggih. Ya udah ada yang ya. Mas Fandi nggih, masya Allah terkait dengan harapan tadi ya benar, rasa takut kalau ke Allah itu kita dekat, kalau ke yang lain kita jauh. Takut sama macan yang melayu, takut sama ular yang lari. Gitu kan, kalau sama Allah Subhanahu wa taala kita semakin mendekat. Dan nanti insya Allah kita akan ada pembahasan juga, ada bedanya khauf sama Al-Khasyah. Jadi ada Al-Khasyah, ada khauf, yang kalau diartikan di bahasa Indonesia sama, dua-duanya artinya takut, tapi sebenarnya berbeda nanti dalam terapannya. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi insya Allah. Makanya jangan sampai ya, terlewat ya untuk mengikuti kajian kita di Radio Iskarimah. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah, tadi Mas Fandi nyampaikan kalau gimana caranya supaya kalau harapan-harapan yang belum dikasih sama Allah itu kita tetap positive thinking. Pertama, kita yakin Allah itu paling tahu diri kita, paling ngerti kebutuhan kita, dan paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Boleh jadi kita harapan sesuatu menurut kita baik, tapi belum tentu ya itu menurut Allah gitu kan. Bisa jadi kalau diberikan pada kita itu malah jadi buruknya bagi kita. Maka kita positive thinking aja. Allah itu paling paham lah tentang diri kita, paling ngerti tentang diri kita. Gak ada satupun orang di dunia ini, bahkan ibu bapak kita, yang lebih paham tentang kita melebihi Allah. Lebih paham apa yang maslahat untuk kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Gak ada satupun. Meskipun ada orang yang dekat sama kita, sangat-sangat memahami kita, dia tidak akan lebih tahu, lebih faham yang lebih maslahat untuk kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kemudian setiap harapan kalau itu baik kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah tidak akan sia-sia, dan bukan berarti Allah tidak memberi, ya. Bisa jadi Allah ganti dengan hal yang lain yang lebih baik. Itu kita yakin aja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun tidak di dunia, di akhirat. ya, dengan diampuni dosa, dimudahkan kita masuk surga, ya, kan seperti itu. Maka kalau itu sudah kita tanamkan, insya Allah adem, enak, anteng, artinya itu enggak akan khawatir, meskipun mungkin hal-hal yang dia inginkan belum Allah berikan. Ya, itu oke. Mas Fandi ya? Iya, masya Allah ya. Kalau itu biasanya ada harapan yang mungkin terlalu gede, itu juga pengaruh nggak, Tad? Misalkan harapannya muluk-muluk banget gitu lah. Ya. Kayaknya mungkin kalau pengaruh nggak sebenarnya? Harapan muluk-muluk itu dalam artian apa dulu gitu? Harapan dunia yang muluk-muluk itu tidak dianjurkan ketika itu sebatas urusan duniawi saja. Yeah. Nah, itu makanya namanya tulul amal. Banyak berharap masalah duniawi, maunya kepengen ya tadi mendino bayangke umai tanggane tanggane wis tingkat 5 tingkat 5 nah, itu setiap hari di itu enggak bagus, jadi orang itu cenderung untuk hidup di hayalan dia. Tapi kalau urusan akhirat kita memang dianjurkan untuk berharap setinggi mungkin. Gitu. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menyampaikan idza sa'altumullah jannah fas'alul firdaus. Kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, mintalah surga firdaus. Kenapa? Surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Oh, kalau di masalah harapan akhirat kita tuh dituntut yang setinggi-tingginya. Kalau harapan dunia serendah-rendahnya. Jadi kalau orang harapannya rendah itu dia enggak akan gampang sedih urusan dunia, ya. Makanya ada ibarat yang bagus sekali di kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari di Al-Hikam itu. Ya, dikutip juga sering beberapa waktu sama Gus Baha ya. Yeah. Itu liyakilla ma tafrahu bihi yakilla ma tahzanu alaih. Kalau engkau standar hidup kamu itu tuh sederhana, simpel, rendah ya. Maka engkau akan tidak mudah untuk sedih, ya. Semakin engkau harapan atau gaya hidup atau standarnya itu tinggi, ya, angan-angan dhuwur itu semakin kita akan gampang sedih. Contoh gini, contohnya, yeah. Kita mau pulang rumah dari safar yang jauh, ngarep di rumah disambut sama istri, istri sudah cantik, rumah bersih, habis itu sudah disediakan cangkir kopi panas atau teh panas. Ternyata pulang rumah awut-awutan, istri masih bangun tidur, belum ada makanan. Kan enggak sesuai dengan ekspektasi ya. Harapannya kira-kira sampai rumah apa? Kesel kan maksudnya. Ya. Habis itu kesel nesu karo bojone, nesu karo anake. Wah, tadi enggak karu-karuan. Tapi kalau diharapannya rendah, ya ora apa-apa, ora ono yang ngombe air putih. Rasulullah SAW datang ke rumah istri beliau, datang ada makanan enggak ada, ya udah idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Simpel sekali gitu. Harapan beliau simpel sekali enggak. Jadi hidup dunia itu sesimpel mungkin. Itu insyaallah enggak akan mudah sedih. Gitu, masyaallah. Ya, itu ya Mas Fandi yang bisa disampaikan tadi, dan kita terima dulu penelpon dari siapa? Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Di Ponorogo. Oh, Pak Suwardi di Ponorogo, masya Allah. Siapa Suwardi? Alhamdulillah. Ketemu lagi Pak Ustaz. Alhamdulillah, ya Pak Suwardi. Berpun sehat Pak Suwardi. Ya. Alhamdulillah. Ini Pak Ustaz kan tentang khauf dan roja ya. Iya. Kan ada sebagian mengatakan khauf takut pada Allah amalan tidak diterima dan berharap amalan yang diterima. Itu bagaimana Pak Ustaz? Halo. Halo, nggih. Nggih. Ya, insyaallah nyimak ini nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gitu aja. Kurang buat Suwardi di Wonogiri ini, masyaallah. Langsung saja ditanggapi ini. Itu termasuk Pak Suwardi insyaallah. Cuma kita belum sampaikan. Jadi termasuk rasa harap itu harapan untuk diterimanya amal. Maka dulu para sahabat itu sangat berharap sekali dan sangat bahagia sekali kalau amalannya diterima. Ada namanya seorang sahabat Ansar namanya Fadalah bin Abid Al-Ausi Al-Ansari Al-Badri. sahabat Fadalah bin Abid ini sudah ikut perang Badar, seorang sahabat Ansor pilihan ya. Hmm. Beliau mengatakan li an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni misqala habbatin min khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau seandainya saya tahu amalan saya itu diterima meskipun seberat biji sawi. Kalau mungkin kalau orang bilang seberat dzarrah ya. Dzarrah itu satuan terkecil dari berat. Kalau orang menerjemahkannya biji sawi karena biji sawi kecil sekali. Padahal mungkin masih ada yang lebih kecil. Ya. Kalau seandainya saya ngerti, saya tahu amalan saya itu diterima seberat itu saja, ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha, itu lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Bayangkan itu sahabat. Ya. Bahkan kata sahabat Ali, ya, kalau saya itu tahu ada satu amalan saya diterima sedikit saja, saya sudah siap untuk meninggal saat ini. Nah, itu termasuk harapan. Harapan amalan kita itu diterima. Kadang kita itu amal enggak gagas gitu kan. Iki kutompo ora. Ya. Makanya orang itu untuk diterima, dia akan berusaha apa? Memperbaiki amalan. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, enggak akan terima kecuali yang baik. Nah, banyak orang standar ibadahnya gitu-gitu aja nggak meningkat, padahal standar dunianya selalu meningkat gitu kan. Kalau dulu kebutuhan sehari-hari mungkin dia 500 ribu per bulan cukup ijik turah, saya udah semakin lama lifestyle-nya naik ya, 2 juta 3 juta kurang. Standar dunianya naik gitu kan, tapi standar akhiratnya walayadzubillah ya, tetap enggak naik. Maka ini kita perlu jadikan bahan evaluasi. Kalau kita kepengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya kita harus semakin orang memperbaiki amalannya, ibadahnya, insyaallah harapan dia untuk diterima itu semakin besar sebagaimana kita sampaikan. Begitu juga yang disampaikan Pak Suwardi tadi, takut amalannya tidak diterima. Semakin orang itu dia memperbaiki amalan, semakin khawatir kalau ini enggak diterima. Itu otomatis sudah. Nah, itu akan muncul sendirinya ketika kualitas ibadah kita meningkat. Kenapa orang gagasan? Oh, memang dia enggak kualitas. Makanya orang enggak berharap gitu. Enggak berharap. Lah ngopo ngarap kan cah ora sekolah mamane ngarap sukses ora gitu ya. Atau sekolah ora tau mlebu ya wis aku ora lulus yo karepe gitu kan. Tapi orang sudah belajar sungguh-sungguh, dia sampai umpamanya habis itu orang kalau sekolah zaman sekarang itu sampai les, sampai direwangi malam itu ngelembur untuk belajar. Habis itu dia akan berharap ya Allah, saya kepengen nilai saya tinggi. Khawatir banget kalau nilainya jelek kan, seperti itu. Otomatis. Sing ngrasino ya gagas. Apa sedene ra lulus yo ben. Wong ora tahu sinau nyatane aku ora tahu mlebu sekolah bolos terus gitu kan, kayak gitu. Ya Allah taala alam kayak gitu kayak kira-kira kayak Pak Suwardi. Masyaallah ya Pak Suwardi ya, insyaallah ya, semoga dimudahkan dengan amal-amalnya dan tentunya tetap istiqomah kayak gitu. Amin. Baik, kita ke WhatsApp ini, ada Mas Julianto di Ngempraya. Assalamualaikum Dad, dan juga Mas penyiar. Yang mau tanya ini, saya itu ada sering ada bisikan-bisikan atau keburukan atau membicarakan orang dan juga prasangka buruk, dosa atau tidak itu Dad. Karena muncul di saat misalkan pasang ibadah kayak gitu. Nah, bagaimana cara menghilangkannya kayak gitu? Jadi kalau prasangka sebenarnya kalau hal-hal yang terlintas dalam hati itu insya Allah nggak sampai dosa. Cuma kalau itu sampai dominan bahaya. Karena nanti kalau terus itu akan gerakkan orang, jadi akan gampang untuk terjatuh pada maksiat karena bisikan yang semakin kuat. Nah, caranya itu banyak zikir. Jauhi sebab-sebab maksiat. Sebab-sebab maksiat ya, itu dijauhi. Seperti mungkin majelis dengan sahabat-sahabat yang kurang baik, teman-teman yang kurang baik. Ketika kita enggak bisa mewarnai, ya mendingan kita tinggalkan. Kemudian kedua, ya jauhi ya hal-hal yang bisa membuat kita dekat dengan maksiat. Ketiga, ya banyak zikir. Itu insyaallah akan melemahkan bisikan-bisikan syaitan. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, man hamma bisayyi'atin walam ya'malha, siapa yang ingin melakukan keburukan dan belum diamalkan, ya, maka tidak dihitung apapun. Ya. Beda kalau orang niat baik belum jadi diamalkan, Allah sudah catat satu kebaikan. Itu salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita, supaya kita tidak lelah untuk berbuat baik dan jadi orang baik. Ya. Itu nggih, insyaallah. Kayak gitu nggih, Pak Julianto ya kan. Yeah. Ini juga ada Bu Harun dan juga Kak Munifa di Solo, udah stay tune ya dari awal. Dan juga dari fanpage Facebook ya, yang sudah bergabung di fanpage Facebook, ada Mas Damar AJP dan juga Mas Ari Solo yang stay tune mendengarkan via streaming kami di fanpage Facebook ya. Dan ini pertanyaan terakhir nih, kata, ini ada pertanyaan di luar tema ya. Ini bentar, yang ini dulu aja. Ada Putri di Tawangmangu. Assalamualaikum Tata. Waalaikumsalam. Bisa dijelaskan. Nah, ini saya pengen tahu artinya judul kitab yang dibahas ini, Tata. Oh, okay. Kemudian yang dibahas itu masalah apa aja? Okay. Ini kepo ini. Oh, dari awal kemana ini? Ini kajiannya ini udah hampir 5 tahun lebih ya. Gak apa-apa Putri, insya Allah gak masalah. Nanti mudah-mudahan bisa punya kitabnya ya. Jadi bisa terjemahannya juga sudah banyak. Karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ini kitab ini judulnya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Mukhtasar itu artinya ringkasan. Minhaj itu jalan. Jalan yang dilalui oleh seseorang. Al-Qasidin, orang-orang yang menginginkan. Maksudnya menginginkan di sini adalah menginginkan kebaikan dari Allah, menginginkan negeri akhirat. Maka orang yang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus milih jalan yang benar, yang pas, yang baik. Nah, ini kitab ini jelaskan tentang itu. Jadi minhaj, minhaj jalan orang-orang yang insyaallah akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebagian penerjemah menerjemahkan jalan orang-orang yang selamat? Ringkasan tentang atau mungkin terjemahan bebasnya jalan orang-orang yang selamat. Meskipun kalau kita terjemahkan kata per kata, mukhtasar itu ringkasan, minhaj itu jalan, qasidin orang yang menginginkan atau orang yang menginginkan sesuatu. Nah, sesuatu ini ma'ruf. Sesuatu maksudnya adalah keselamatan di akhirat. Maka salah satu terjemahannya yang saya ingat itu terbitan Pustaka Al-Kautsar, itu jalan orang-orang yang selamat ya. Kemudian bahas apa toh kitab ini ya, Tazkiyatun Nufus. Kita kan pembahasannya tentang tazkiyat, pensucian jiwa. Yang kitab ini secara garis besar ya membahas di 4 bagian. Bagian pertama tentang ibadah. Ibadah itu bukan tentang syarat rukunnya ibadah, tapi lebih bagaimana ibadah itu berkualitas. Gimana sholat itu khusyuk, gimana seorang puasa itu bisa puasanya nilainya baik di sisi Allah. Bagaimana ketika dia haji itu hajinya benar-benar mabrur. Bukan dari segi fikih, tapi dari segi yang lain. Contohnya gimana sholatnya khusyuk, maka dia harus mentadaburi apa yang dia baca. Dia harus tahu bahwasanya dia itu lemah, Allah itu kuat, Allah itu maha sempurna, dia maha kurang. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagian kedua dari kitab ini adalah tentang adab. Adab baca Al-Quran, adab dan itu termasuk dari tazkiyah. Adab zikir, adab-adab ya berbicara dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, al-muhlikat, hal yang membinasakan. Kita sudah bahas kemarin sifat-sifat tercela ya, dari kiber, sombong, dari sifat takabur, dari sifat apa namanya hasad dan lain sebagainya. Sudah selesai alhamdulillah. Terakhir kita sudah di bagian keempat dari kitab ini, yaitu al-munjiat, hal-hal yang menyelamatkan. Kalau kemarin kita sudah selesai pembahasan sabar dan syukur, yang itu termasuk hal yang menyelamatkan. Terakhir hari ini, per hari ini kita sudah membahas tentang mukaddimah di ar-raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut. Ngoten nggih secara ringkas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Makasih ya Putri ya. Kalau kurang jelas nanti bisa masuk atau ke link fanpage Iskarima Radio di web ya. Nah, insya Allah di sana ada recording kami berkaitan dengan kajian-kajian selama di Radio Iskarima ya. Dari kajian Tazkiyatun Nufus di awal, insya Allah sampai detik ini, insya Allah ada ya. Jadi itu khusus udah kita kumpulkan, ada ya, bincang sehat, ada kajian fikih ya. Yang ada yang juga ketinggalan berarti bisa bisa nyimak di situ ya, Mas Andi. Betul, ya, betul. Nah, gitu. Boleh ya, itu Putri, boleh. Jadi yang mungkin baru bergabung kajian sekarang itu baru ngerti kok wis arep rampung. Bisa itu didengarkan di fanpage-nya X Karima. Padahal ini temanya kita udah hampir di ujung ya tadi. Ini baru tanya. Ya, insya Allah masih lumayan lah. Cuma memang sudah di bagian terakhir dari bagian seperempat terakhir dari kitab. Masya Allah. Tapi barokah ya buat Putri yang ada di Tawangmangu. Semoga nanti ada pencerahan juga dan dapatkan ilmu juga di materi-materi yang ada di Tazkiyatun Nufus bersama Radio Skarima dan juga narasumber kita yaitu Ustaz Fajian Selsi. Dan mungkin itu aja sahabatkan semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya dan syukran jazakumullah kepada Ustaz Fajian Sah yang sudah berkenan memberikan materi dan juga pencerahan bagi kita semuanya dan semoga menambah keilmuan kita dan tentunya tetap istiqomah ya kata seperti ada Mas Fandi dan juga Pak Suwardi yang semoga selalu sehat selalu ya di kesempatan sore hari ini untuk tetap istiqomah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan di dunia dan juga insya Allah untuk akhir nanti. Baik, akhirnya saya Andi Ramadan harus pamit undur diri dari rekan-rekan sahabat kawan semuanya. Terima kasih atas kebersamanya dan dari saya mohon maaf atas kekurangannya. Kirudawana kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.